keluarga Madrasah dan juga Monata, Jok Saking Ramayana. Buat kalau dengan juga selamat malam. Terima kasih. kasih banyak ya Ibu Pos Kecik. Luar biasa. Oke.